pernah kuduga. Di hati tumbuh rasa yang berbeza, rasa cinta dengan temanku yang setia, yang selama ini jadi tempat ku curahkan segala soalan dengan.